Bila salat ditunaikan dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran, maka langsung dijamin oleh Quran. Perhatikan kalimatnya, maka orang ini akan dimudahkan oleh Allah hidupnya, rizkinya diberikan tiada bertepi. Ini kesulitannya dilepaskan, mudah hidupnya, rizkinya dimudahkan, dilancarkan. Hidup mudah, rizki lancar. Dalilnya Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3, ayat yang sama. Hidupnya mudah plus rizkinya lancar. Allah. Tadi saya bacakan cepat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapapun yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, kemarin sudah saya terangkan ya. Nah, maka persamaannya Allah akan urai persoalan-persoalan yang sulit dalam hidupnya. Ya, lihat persamaan Qurannya. Anda tingkatkan takwa, persamaannya masalah mulai diurai, solusi mulai datang. Karena itu dari kemarin saya tekankan, kalau Anda, saya, kita punya persoalan yang tidak selesai dengan ikhtiar kita, dengan ilmu tidak selesai, dengan uang tidak selesai, coba cek takwanya nih. Mungkin ini menyebabkan solusi belum datang, persoalan di rumah tangga tidak selesai, padahal di kantor antum jadi champion, orang yang hebat, juara, bagus, tapi di rumah masalah terus. Atau sebaliknya, di rumah jadi seorang yang baik, tapi di kantor bermasalah, kehidupan sosial penuh dengan masalah, coba cek, mungkin takwanya yang bermasalah. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kalau ini sudah meningkat, rezeki pun cepat datang ya, tak terduga bahkan. Allah. Kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Apa yang harus saya mulai pertama kali? Maka dijawab di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil Allah. Isi Quran jangan diragukan. Ini konsepnya jangan diragukan nih. Ya. Antum kalau punya masalah, Allah sudah kasih solusi. Ya. Kalau dikasih yang gratis, kenapa pilih yang mahal? Ya. Ada hujan belum turun tuh, dikasih solusi gratis. Dah, sholat istisqa dibimbing oleh Rasulullah. Ada contohnya, tinggal dilakukan. Pergi ke lapang, minta, angkat tangan, mohon hujan turun. Wah, ini pilih yang mahal malah. Cari pesawat, ayo kita garamin awan. Orang garamin sayur, nih garamin awan. Wah, ini. Turun sini, macet sini. Turun sini, macet sini. Keluar biaya. Sekali naik 10 miliar. Tidak mudah. Begitu sudah mentok, sana sini baru mengadu kepada Allah. Kenapa tidak diikuti? Itu punya masalah, tingkatkan takwa. Nah, saat saya akan meningkatkan, ya Allah, bagaimana cara memulainya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna shalah. Yaitu ketika Anda sudah merasa beriman pada Allah, sempurnakan. Yukin itu sempurnakan. Sempurnakan sholat, dimulai dari sholat. Ini kalau orang yang sholatnya benar, pasti ini luar biasa nih. Ya. Saya kasih tanda begini, untuk saya ceritakan ada kisah nanti, tapi nanti saya jelaskan dulu teorinya ya. Ada kisah yang terkait dengan ini. Anda bisa bayangkan, ada sahabat Nabi, orang paling miskin, modalnya cuma pakaian. Mempraktekkan sholat, ya, tuntunan Rasulullah, 3 bulan di Madinah, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun di Madinah, jadi orang yang paling kaya nomor 1 di Madinah. Dalam jangka 1 tahun, mempraktekan ini. Ya, nanti kita lihat ya. Antum di UAE 4 tahun apa itu ya? Nanti kita lihat, kita cek dulu ya. Kita sambungkan dulu.